berdiri di antara pusaran pengharapan, misteri hidup yang penuh rintangan. Di manakah pahlawan Indonesia ku mencari? Masterpiece teori merangkai keteladanan implementasi agar slogan tak lagi menjadi raja, dan diskografi cinta kasih bersemi dari rahmat ilahi. Bersihkan hati dari tetesan dengki pembuta nurani, maka izinkanlah hari mensyukuri keringat agar nikmatmu tak berasal dari lubang yang sesat. Begitulah bila Udin Robal bersekutu dengan makna taat, dan Abu Dzar Al-Ghifari menyemai sunyinya sebuah kesolehan. Begitulah kebaikan mengalir di atas tantangan, dan hari-hari yang ingin bercermin dengan kegunaan, tapi setahap demi setahap. Begitulah Rasulullah menjawab kerapuhan Hamzalah. Al-Ghifari di sini. Ya. Yeah. Check ha. Biarkan setiap mata terbuka. Polemik dari setiap suku menghampa konfrontasi agama. Kemanakah cerca terharapkan tuh tetap ada ketika makna ukhuwah terbunuh skeptis logika tanpa petunjuk Allah. Adakah harapan bagi kita lingkungan hingga semesta? Seberapa jauh lirikmu mencerca fakta, memaki peradaban dan kenyataan bangsa? Tapi apakah serapa dapat menyelesaikan masalah ketika keteladanan terbunuh ego apatisme diri kita? Karena revolusi takkan berhasil di atas kelalaian waktu kita. Begitulah surga berkunci rahmat, itulah rahasia Islam dan persaudaraan, menjadi pusaran pengharapan bagi masyarakatnya. Tetapi sumber inspirasi dari daya cipta manfaat itu adalah keimanan itu sendiri.